السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كتنا جدك بأسا كتاب الصوارف عن الحق menghalang-menghalang dari kebenaran. Tentunya kita ketahui untuk kita hindari, agar jangan sampai kita terhalang untuk mendapatkan kebenaran. Dan sampai kita pada pembahasan yang kelima, di antara penghalang-penghalang kebenaran adalah al-khawfu, rasa takut. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala: la syakka anna al-qahr wal-ghalaba tahmil du'afa an-nufus ala al-inqiyad lil-batil wal-tizamihi talaban lis-salamah wa iz'anan lisultanil quwwah. Tidak ragu lagi bahwa kekuatan dan kemenangan sering membawa orang-orang lemah, yang lemah jiwanya, pengecut, penakut, mereka terbawa untuk terkait dan terikat dengan kebatilan. Waltizamihi, dan akhirnya berpegang dengan kebatilan. Talaban lisalamah, karena ingin selamat. Iz'anan lisultanil quwwah, karena tunduk di bawah kekuasaan orang yang kuat. Ini khuninna'azakumullah, itu sudah la syak, sudah tidak ragu lagi bahwa keadaan para du'afa, du'afa'un nufus wa du'afa'ul iman, mereka mengikuti yang kuat. Kalau ada al-qahr wal-ghalabah, siapa yang menang, siapa yang memiliki kekuatan, maka para du'afa tadi ngikut. Kalau ternyata mereka pembawa-pembawa kebatilan, maka para du'afa akan berpegang dengan kebatilan. Iltizam, tunduk. Limaga? Talaban lisalam. Karena ingin selamat. Kalau saya berpegang dengan kebenaran, celaka saya. Saya akan dibunuh. Iza'anan li sultanil quwah, maka sebagai ketundukan, ketaatan pada siapa yang kuat, akhirnya dia tinggalkan kebenaran dan dia pegang kebatilan. Lianna hadha, oleh ajli hadha, bayyana al-ulama. Oleh karena itu, para ulama menerangkan. Azma hadha sarif anil haq. Betapa besarnya penghalang ini dari kebenaran. Penghalang yang bernama rasa takut. Al-khawf. Faqala al-allamah Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah. Berkata beliau, muqawamatul a'da. Wa nusratil quwwah lil batil. Bitamwihat wa tazwirat wa taqa'ud ahli ad-din 'an al-qiyam bihi wa nusratihi hiya allati mana'at akthar al-khalqi min al-wuquf 'ala haqiqatihi. Kata beliau rahimahullah, muqawamatul a'da, serangan-serangan musuh, wa nusratul quwwah lil batil, dan kemenangan kekuatan kebatilan. Apakah bitamwihat wa tazwirat, dengan berbagai macam pengkafuran ataupun dengan berbagai macam kepalsuan. Dan sebaliknya taqa'ud ahli din, lemahnya orang-orang yang berpegang dengan agama untuk menegakkan agamanya, dan lemahnya mereka untuk membela agamanya. Inilah allati mana'at aktsarul khalq, yang menghalangi kebanyakan makhluk-makhluk untuk berpegang dengan kebenaran, yang menghalangi kebanyakan manusia untuk menegakkan kebenaran yang hakiki, karena melihat ahlul batil kuat, lihat ahlul din lemah. Saya kalau ikut yang ini akan dihabisi oleh mereka. Ini ikhwan ibn na'azakumullah sering kali. Wa undur ila azm hadha sarif kaifa sarrafa an-nas 'anil iman. Lihatlah bagaimana penghalang ini bisa menghalangi manusia dari keimanan. Bima bu'itsa bihi Musa. Bagaimana menghalangi Bani Israel untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Khaufan min Fir'aun. Karena rasa takut mereka kepada Fir'aun. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fama amana li Musa illa durriyatun min qawmihi ala khawfin min man? Ala khawfin min Fir'aun wa mala'ihim an yaftinahum. Kata Allah, tidaklah beriman pada Musa kecuali durriyatun min qaumih, kecuali beberapa orang dari keturunannya, dari sukunya saja. Itu pun ala khawfin min Fir'aun wa mala'ihim, dengan rasa takut kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Khawatir mereka akan difitnah, akan disiksa. Wa inna Fir'aun la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Dan Fir'aun adalah orang yang durhaka, yang sombong di muka bumi. Wa innahu laminal musrifin. Maksudnya dia adalah orang yang melampaui batas. Qul inna a'udzubikumullah. Lihat bagaimana mereka tidak berani beriman karena takut pada Fir'aun dan bala tentaranya. Demikian pula dikatakan dalam ayat lain, walidzalika kana mukmin ala Fir'aun yaktumu imana. Oleh karena itulah, beberapa orang beriman dari keluarga Fir'aun menyembunyikan keimanannya, juga karena rasa takut. Kata Allah, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Dan berkata seseorang yang beriman min ali fir'aun, dari keluarga Fir'aun, yaktumu imanahu, yang menyembunyikan keimanannya. Dia berkata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena berkata Rabbku adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, padahal dia telah datang kepada kalian dengan keterangan-keterangan yang jelas dari Rabb kalian. Wa inna wa in yakun kadiban fa 'alayhi kadibu. Kalau dia dusta, kan dia sendiri yang kena akibat dustanya. Wa in yakun sadiqan, kalau ternyata dia benar, yusibkum ba'd alladhi ya'idukum, akan menimpa kalian sebagian yang diancamkan olehnya. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah enggak akan memberikan petunjuk kepada seorang yang musrifun kadzab, orang yang melampaui batas lagi pendusta. Qul inna a'udzukum Allah syahid, bahwa mereka tidak berani beriman kecuali sedikit, itu pun dengan takut-takut dan dengan sembunyi-sembunyi, karena ada kekuatan batil, kekuatan kufur yang dalam keadaan menang, dalam keadaan lebih kuat daripada yang berpegang dengan kebenaran. Qala al-muallif hafizahullah, wa li hadza lamma zala hadza sarif wa aghraqa Allahu Fir'aun wa junudahu. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penghalang kebenaran tadi dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, tataba'an nasu fi qabulil haqq, maka manusia berduyun-duyun menerima kebenaran, berbondong-bondong menerima kebenaran. Wa kasura atba'u Musa, bertambah banyaklah pengikut-pengikut Musa alaihi salam, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menggambarkan, 'uridat 'alayya al-umam faja'ala an-nabi والنبيان يمرون معهم الرهط. Maka jadilah nabi atau dua orang nabi bersama mereka pengikutnya cuma sekian, lebih dari 3 atau 3 sampai 10. والنبي ليس معه احد, bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. حتى رفع لي سواد عظيم, hingga ditampakkan kepadaku hitam yang besar, menunjukkan jumlah manusia yang sangat banyak. Qultu ma hadza atau man haula, siapa mereka? Ummati, apakah mereka umatku? Qila, dikatakan kepada beliau, hadza Musa wa qaum. Alhamdulillah. Qila, mereka adalah Musa wa qaum. Mereka Musa dan kaumnya. Berarti jumlahnya sangat banyak sekali, sampai tidak terlihat satu persatunya, hanya hitam saja yang sangat banyak. Wa hadza Hiraqla azimur Rum. Dan ini lagi satu lagi contoh, Heraklius, penguasa Romawi. Alim sihhat nubuwwat nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa alim sidqahu. Beliau tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yakin, percaya kalau nabi ini benar, jujur. Tetapi apakah dia masuk Islam? Idda'a imtihan qaumihi bil iman. Dia akhirnya mengaku atau berpura-pura bahwa dia hanya ngetes. Fa innahu qad adina li ghadama'ir rum fi duquli daskaratin lahu. Karena kisahnya bahwa dia mengizinkan semua bawahan-bawahannya, pembesar-pembesarnya, pejabat-pejabatnya untuk masuk di dalam satu ruangan daskara. seperti al-qasr alladhi hawlahu buyut, seperti istana yang memiliki pintu-pintu khusus. Disuruh masuk seluruhnya. Wa amara al-bawwab, dan memerintahkan bawwabaha faghulliqat. Para penjaga-penjaga pintunya diperintahkan, tutup pintu, kunci semua. Setelah itu dia berkata kepada seluruh pejabat-pejabat negaranya, orang-orang kerajaan, para pembesar-pembesarnya, berkata pada diri raja, ya ma'syarar ruh, hal lakum fil falah wal rusht, wahai orang-orang Romawi, wahai pembesar-pembesar Romawi, maukah kalian mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan petunjuk yang lurus? Maukah kalian agar yusabbita mulkukum, agar kerajaan kalian tetap kokoh? Fatubayu hadzan nabi, hendaklah kalian semua berbaiat kepada nabi yang telah datang. Artinya masuk Islam, Nabi Muhammad SAW. Ternyata orang-orang tadi semuanya hasul hayusata humril wuhsh. Mereka berlarian seperti berlariannya keledai-keledai liar. Berhamburan mereka menuju pintu-pintu. Tetapi pintu sudah ditutup. Sudah dikunci. Fawajaduha qad ghulliqat. Mereka dapati pintu-pintu sudah ditutup. Falamma ra'a Hiraqla nufratahum. Ketika Heraklius melihat bagaimana mereka menolaknya dan mereka berlarian. Aisa minal iman. Heraklius putus asa untuk beriman dan untuk mengajak mereka beriman. Maka berkatalah dia kepada pengawal-pengawalnya, rudduha alayya, kembalikan mereka ke tempat semula. Maka mereka digiring untuk kembali ke tempat semula. Maka dia berkata kepada bawahan-bawahannya, inni qultu maqalati anifan akhtabirukum biha. Aku mengucapkan kalimatku tadi hanya uji kalian. Hanya uji kalian, apakah kalian berpegang dengan agama ini dengan kokoh? Akhtabirukum biha shiddatukum ala dinikum. Aku ngetes kalian, uji kalian, seberapa kuatnya kalian berpegang dengan agama kalian. Faqad ra'aitu. Ternyata aku sudah lihat bagaimana kekokohan agama kalian. Qul inna a'udzu billahi, padahal sudah yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah hak. Dia bertanya kepada utusan Quraisy, utusan dagang atau kelompok dagang Quraisy dipanggil. Apakah kalian datang dari Makkah? Naam. Apakah kalian dari Quraisy? Naam. Kabarkan kepada kami tentang orang yang mengaku nabi di tempat kalian, di negeri kalian. Ditanya dengan sekian pertanyaan, dengan ilmu yang kalau dijawab dengan benar, bahwa itu berarti benar-benar nabi. Ditanya, apakah orang yang mengaku nabi ini pernah dulunya ada nenek moyangnya yang jadi raja? Tidak ada. Kalau ada, aku akan berkata, itu hanya seorang yang ingin mencari kerajaannya kembali. Apakah dia dari orang kaya atau dari orang miskin? Dari orang miskin, dari orang yatim. Begitulah, seluruh para nabi selalu dari kalangan para. Ditanya lagi, apakah dia pernah berdusta sebelum dia mengaku nabi? Sebelum mengaku nabi dia tidak pernah berdusta sama sekali. Kata dia, kalau dia tidak pernah berdusta pada manusia, apakah tiba-tiba dia berdusta atas nama Allah? Tidak mungkin. Bertanya lagi, terus satu persatu pertanyaan-pertanyaan dijawab. Sampai pada akhirnya, sungguh, kalau saja dia diutus di negeriku ini, akan aku cuci kakinya dan aku cium kakinya. Merasa bahwa ini benar-benar nabi, maka dikumpulkan mereka. Di daskarahnya, di istana kecilnya, diperintahkan untuk pintu-pintunya, kemudian dikabarkan, diajak untuk masuk Islam. Ternyata mereka menolak dengan sekian penolakan. Berhamburan mereka ke pintu-pintu, heran kepada rajanya. Ternyata rajanya begini dan begitu. Rudduhum alayya. Kembalikan mereka, kembalikan mereka. Aku tadi cuma ngetes kalian. Aku tadi itu cuma nguji kalian seberapa kuatnya kalian berpegang dengan agama kalian. Dan ternyata aku telah lihat. Bagus. Astagfirullah. enggak jadi masuk Islam, enggak jadi beriman. Dan dia tetap kafir. Qul inna a'udzubikumullah mal as-sarif. Mas-sarif, apa yang menghalangi dia untuk beriman? Takut. Tadi takutnya Bani Israel pada rajanya. Sekarang takutnya raja pada bawahannya. Kalau saya masuk Islam, saya akan dikucilkan, saya akan dibuang, dan saya akan diturunkan dari kerajaan. Takut kedudukannya hilang. Sama-sama khawf. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa inna Hiraqla 'arafa al-haqq wa hamma bid-dukhuli fil Islam. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya Heraklius mengetahui kebenaran dan sudah sangat ingin untuk masuk Islam. Falam yutawi'uhu qaumuhu, ternyata kaumnya tidak mau mentaati dia. Wa khafahum 'ala nafsihi, maka dia mengkhawatirkan dirinya. Faktaral kufra alal islam, akhirnya dia lebih memilih kekafiran daripada keislaman. Ba'dama tabayyana lahul huda, padahal telah jelas baginya petunjuk, dia telah yakin kalau ini hak. Maka barakallahu fikum. Seringkali rasa takut menjadikan seseorang menjadi sesat, jadi kufur, menjadi orang yang meninggalkan kebenaran karena takut kepada orang yang akan menganiayanya, takut pada orang-orang yang akan mengucilkannya, takut dia ditinggalkan, takut dia ditahzir, takut dia di apa lagi? Qulinna'azakumullah. Wa sya'a fasiyan qaulus salaf. Hingga tersebarlah pepatah atau ucapan salaf yang menyatakan innallaha la yazih bis sultan ma la yazih bil quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kadang bisa menundukkan seseorang dengan kekuasaan apa yang tidak bisa ditundukkan dengan Quran. Diajarkan Al-Quran hanya sekian orang yang mau masuk Islam, hanya sekian orang yang ikut. Tapi ketika penguasa yang berbicara bahwa negara ini di atas la ilaha illallah, hampir seluruh kaum manusia masuk Islam. Bahwa negara ini di atas kalimat la ilaha illallah. Qul inna a'udzubikumullah qawm sami'a sarabat. La yaz'i bis sultan ma la yaz'i bil Quran. Kadang Allah Subhanahu wa taala menundukkan manusia dengan kekuasaan apa yang tidak bisa ditundukkan dengan Quran. Barakallahu fiik. Artinya ada dua sisi. Dengan Quran dan dengan kekuatan. Ada yang bisa dengan Quran, ada yang harus dengan kekuatan. Barakallahu fiik. Duhurnya jam berapa? Kita lanjutkan insyaallah pada zuhur setelah isya. Subhanallah, alhamdulillah. Mohon maaf atas keterlambatan. Barakallahu fiikum.